melanjutkan kajian Sahih Sunan An-Nasa'i. Pada kali ini kita akan membahas hadis ke-39, halaman ke-20, hadis ke-39, halaman ke-20, larangan bersuci dengan tulang, yaitu istinja dengan tulang dilarang. An Abdullah bin Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yastatiba ahadukum bi'azmin aw rawfin. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang bersuci dengan tulang atau kotoran hewan. Berarti kalau misalnya kita menemukan tulang, kita enggak boleh, bahasa Indonesia umumnya, cebok dengan tulang itu, nggak boleh. Kalau ada air ya udah pakai air. Kenapa dibilang itu nggak boleh? Ada yang tahu kenapa? Atau mas-mas? Kenapa tulang nggak boleh? Nggak menyerap. Karena tulang itu makanan saudara kita kaum muslimin dari kalangan jin, ya. Ya, itu kata Rasulullah SAW. Makanan jin yang muslim itu tulang-tulang bekas kita yang kita makan dengan bismillah sebelumnya. Ibu kalau misalnya makan tanpa mengucapkan bismillah atau minum tanpa mengucapkan bismillah, itu syaitan ikutan. Makanya suatu ketika Rasulullah SAW pernah, ketika ada seorang sahabat, beliau di sampingnya, tiba-tiba sahabat itu lagi makan. Tiba-tiba beliau senyum, ketawa gitu. Loh, ditanya sama sahabat, Rasulullah, kok engkau ketawa sih? Kata Rasulullah, apa? Tadi kamu itu, di awal sebelum makan, kamu itu enggak baca bismillah. Tapi pas di pertengahan, kamu baca bismillah. Bismillah ya awal-awal sebelum. Nah, di awal itu setan tuh datang. Ibu kalau misalnya masuk ke semuanya, kita tuh kalau makan, setan tuh ngincer. Mereka pengen juga nikmatin makanan kita, supaya mereka dapat energi lebih juga. Jadi mereka bagi benalu, setan dari anjin. Kalau kita nggak baca bismillah, mereka dapat enaknya tanpa kita ngerti. Kita nggak tahu gimana bentuknya. Ya, tiba-tiba samping itu kuntilanak rambut panjang ikutan makan sama kita. Nah, kalau kita kemudian di pertengahan baca bismillahirrahmanirrahim, maka langsung apa? Tapi lihat setan itu langsung muntahin makan itu. Langsung muntah, nggak tahan. Gitu. Nah, sekarang ada juga adab makan enggak dengan tangan kiri atau minum. Karena kata Rasulullah itu cara makannya syaitan. Sekarang banyak orang terutama di iklan sengaja banget pakai tangan kiri. Lagu banget. Syaitan itu senang kayak gitu. Kadang kita makan ya udah banyak tapi enggak kenyang. Nah itu tanya udah bismillah belum? Kadang kita ke warung makan, restoran. Pas makan di restoran itu enak banget rasanya. Tapi pas dibawa ke rumah, tidak enak rasanya. Pakai apa itu? Pakai kesugihan, pakai dukun. Ada kayak gitu? Ada. Itu berarti tawakalnya hilang. Berbuat syirik. Gak boleh. Makanya kadang ada anak kecil lewat di rumah makan itu. Gak mau di sini. Kenapa? Mau lihat ada kuntilanak lagi, bumbuin apa. Ada kayak gitu kejadian. Nah itu ya setan-setan yang dipihara kayak gitu. Iya. Kalau kita tahu, kita nggak boleh bu makan di situ. Iya. Kalau kita tahu ya, maksudnya tahu di sini, benar-benar tahu. Jangan bukan masalah kedukun. Jadi benar-benar tahu dia itu kedukun. Nah. Ah, jumpa janti, jumpa janti. Atau gini, bisa kadang-kadang kelihatan tanda-tandanya bu kalau di warung itu biasanya, ciri-cirinya selain dari makanan kayak gitu, ada semacam bukan kaligrafi, tapi tempelan ya, kadang ada huruf-huruf yang pisah-pisah. Itu namanya hizib atau wilfir. Itu biasanya hizib atau wilfir isim, ya. Itu biasanya dari dukun, walaupun dukunnya pakai kayak gini. Ini melihara setan, manggil jin. supaya orang-orang ketipu. Ya. Kadang kalau misalnya ibu masuk dengan mengucapkan bismillah, itu bisa pusing. Berarti menyimpan ini orang. Iya. Bisa pusing tiba-tiba enggak jelas. Ya, hati-hati yang kayak gini. Kalau ada di antara ibu-ibu pelakunya, baiknya bertaubat. Daripada nanti ketika mau wafat itu susah sakaratul mautnya. Karena apa? Melihara jin. Jinnya enggak mau minta. Jinnya mau supaya kan nanti kalau kita mati kan di pas sakarat itu ditalkin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang bikin sulit itu setannya. Setannya ditahan di sini. Jangan, jangan. Mati biar mati dan kufur. Iya, rebutan. Ini saya ngomong pahit-pahit lagi ya. Gak apa-apa. Jadi gak boleh gak ada yang terima di sini. Karena yang saya bilang sesuai dengan apa yang dia ajarkan oleh Rasulullah insyaAllah. Jadi jangan gak terima. Daripada nanti ujung-ujungnya sulit pas mati. Kufur. Mendingan taubat. Ya. Buang itu semua. Yakini Allah yang ngasih rezeki. Bukan kuntil anak. Ibu mau kalau misalnya nanti mesen hizib atau isim atau wifib dari dukun berkedok ustaz gitu. Kemudian nempelin dengan keyakinan insya Allah bakal laku. Mungkin laku. Tapi bantuan siapa? Buto ijo, gondrwo, kuntilanak, tujuh. Ya Allah, mendingan bantuan anak sendiri. Ya. Dijahit. Ibu sabar minta sama Allah. Ada yang kayak gitu. Biasanya tempat jualan kita kena sihir, kena santet. Bisa pikirin, bisa tiba-tiba nemuin apa cincin di sini. Kok ada kayak gini? Kok rasanya panas? Terus ada juga gini. Kok cerut banget, kotor. Itu kasus-kasus. Dan saya tahu. Karena punya pengalaman masalah ini. Gak boleh. Malah justru itu gak boleh gak bu. Gak boleh. Ibu pasang di seluruh MP3 Al-Quran. Kok gelap kepal mereka. Kepanasan. Tapi nanti dikirim lagi yang banyak, yang kuat-kuat. Ibu doa aja minta sama Allah. Tawakal kalau dikirim, minta sama Allah. Ya Allah hapus semuanya. Allah. Bakar semuanya Allah yang ada di sini semuanya. InsyaAllah Allah jalan, Allah hapus. Mudah. Allah itu bagi Allah mudah. Wahuwa ala tulisain qadir. Mau jutaan jin nyerang kita, minta Allah, ya Allah kecil. Kecil. Kecil. Bismillah. Ya, jadi tawakal apa siapa? Sama Allah. Ya, itu aja bu ya. Tadi bi'azmin gak boleh. Kenapa makanan saudara kita dari jin muslim. Kalau jin kafir apa? Makanan aslinya mereka apa? Sampah. Kotoran. Ya, mereka suka di WC. Mereka makan kotoran orang-orang yang, berpikir aja, yang masuk WC tanpa baca doa. Itu ingat bu. Saya pernah wawancarain itu. Jinnya. Ya, suka orang. Saya tanya, kamu makanannya apa? Suka sampah gak? Iya, suka. Suka kotoran manusia gak? Enak banget. Tapi kotoran manusia itu, kalau manusianya pas masuk WC, Anda baca doa. Nah, kalau baca doa, yang gak dimanfaatin. Karena gini, kalau kata Nabi SAW, kalau kita masuk ke WC dengan baca doa, itu kita terhijab, tertutup. Mereka gak bisa melihat kita, gak bisa melihat aurat kita. Nah, apalagi itu orang kita. Jadi enggak. Ya, itu mereka, di WC itu tempatnya banyak banget. Di tempat-tempat sampah ya. Banyak banget mereka berkencayangan di sini. Hah? Tempat kotor-kotor. Dan mereka suka dengan makanan seperti itu. Iya. Ya. Jadi kalau ibu punya kamar yang berantakan kotor, banyak. Suka banget. Ya. Dan juga aurotin. Dan juga kotoran hewan. Kotoran kucing misalnya. Dijadikan buat istinja yang udah kering. Gak bisa. Gak boleh. Gak ada juga ya. Kemudian larangan bersuci dengan kotoran hewan langsung ke terjemahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, aku bagi kalian seperti seorang ayah. Ini penting nih. Rasulullah bagi para sahabatnya itu ibarat bapak. Maksudnya apa? Secara nasab bukan, secara pembimbingan. Seorang bapak itu adalah seorang pembimbing, seorang mu'alim, pengajar. Ketika istrinya adalah ibu madrasah, ya. Ibu itu adalah madrasahnya anak, ya. Bapak terus ngapain? Jadi satras, jadi OB, bukan. Bapak jadi kepala madrasahnya. Ya. Bapak jadi kepala sekolahnya. Kepala sekolah itu enggak harus ngajar. Tapi kepala sekolah yang ngurus ini, tatangan ini, ngurus internal. Kepala sekolah itu enggak boleh ngurusi cuman luar aja, tapi internal juga harus tahu. Kepala sekolah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urusan perang, urusan jihad, urusan bersuci, bahkan urusan buang air besar, Rasulullah sampaikan. Ibarat bapak, kalau bapak itu kalau punya ilmu, sampaikan semua ke istri anak dan juga ke tetangganya. Itu urusan bapak. Ya. Nah, ini aku bagi kalian seperti seorang ayah. Ayah itu merangkul. Bukan cuma sekedar kamu gini, kamu gitu, kamu gini. Enggak. Merangkul. Dan itulah Rasulullah. Rasulullah itu merakyat. Belusukan. Sering kita dengar Rasulullah itu suka kumpul sama sahabatnya. Berarti Rasulullah suka ngobrol bareng sama sahabat. Enggak mentang-mentang. Ini pakai sorban, saya enggak mau ngumpul. Kamu siapa? Selevel aja sama saya. Pintu rumah Rasulullah itu terbuka. Enggak ada yang mengawal. Kalau sekarang udah jadi raja, pengawalnya banyak. Udah pengawalnya banyak, rajanya bingung. Takut hartanya hilang, takut kekuasaannya hilang. Rasulullah nggak takut. Karena apa? Hanya Allah yang kita bertawakal kepada Dia. Kemudian, aku mengajari kalian apabila kalian hendak pergi ke WC. Ini seorang bapak ya harus ngajarin juga. Kalau istrinya atau anaknya salah dalam bersuci, harus ditegur. Mengajari kalian, janganlah menghadap kiblat kalau ke WC dulu WC terbuka. Ya. Itu sudah kita bahas kemarin ya. Ya. Dan jangan membelakanginya. Membelakangi kiblat kalau WC terbuka. Serta jangan bersuci dengan tangan kanan. Tidak bagus. Apalagi habis itu makan. Nah, kan sisa itu tidak bagus. Baunya dan semacamnya. Beliau juga memerintahkan untuk bersuci dengan 3 batu kalau tidak ada air atau tidak ada air. Kalau misalnya ada air nih. Ada air, ada tisu. Boleh enggak kita milih tisu aja, enggak pakai air? Boleh enggak? Boleh, Bu. Boleh. Boleh. Kalau misalnya ada air. Air muncul-muncul tapi ada batu. Boleh enggak kita milih batu, enggak milih air? Boleh enggak? Boleh. Boleh, Bu. Enggak. Walaupun enggak dalam keadaan darurat, boleh. Boleh. Ibu misal di hotel ada shower. Kan gak enak pakai shower kayak geli gitu kan misalnya. Gak enak pakai shower kan? Pakai tisu aja. Boleh enggak? Boleh. Karena memang tisu disediakan untuk itu. Jember. Jawa Timur. Jember bahasa sini ya? Nah, yang gak boleh itu kalau kita pakai benda-benda yang berharga, misal pakai emas. Atau pakai kertas buku pelajaran anaknya. Atau pakai duit. Itu kan sesuatu yang berharga. Aduh, jangan. Nah, itu jangan, mau. Ya, atau pakai buku. Atau gagang pintu. Nah, boleh pakai itu. Ya kan? Atau dipeperin ke tembok, nggak boleh. Tapi kalau ada batu, ada kertas yang nggak jelas, kebuang, boleh. Ya. Tapi baiknya pakai air, Bu. Lebih enak pakai air, misalnya. Tapi di sini katakan dengan 3 batu. Baiknya 3 buah batu. Ya. Minimum. Tapi gini, pemahamannya gini. Ada orang memahaminya begini, dan ini soal juga benar. 3 buah batu, 3 biji batu kan? Ya batu yang gedean kayak segede bakso lah gitu. Boleh juga batunya agak gedean, satu aja, tapi kita bisa ngolesin di 3 sisi yang berbeda. Nggak, jangan terlalu dibayangkan Bu ya. Ya dipraktikkan aja, jangan dibayangkan. Biar lebih pasir lagi ya. Dipraktikkan aja. Tiga, batu satu gede, kemudian dioles di sisi yang berbeda, oleh ya. Bau itu nggak harus hilang, ya, nggak harus hilang. Bau nggak usah terlalu ini banget, dan nggak wajib pakai sabun Bu. Nah, zaman dulu nggak ada sabun, nggak apa-apa. Bau itu kan nggak najis, yang najis itu bendanya, kotorannya, ya, ya Bu ya. Nggak harus hilang, nggak harus hilang. Tetap aja Bu bau Bu, sampai kapanpun. Ibu udah cuci pakai air, tetap aja nanti bakal bau juga di pertengahan, ya. Maksudnya di pertengahan pas udah selesai cebok, kemudian wudu, ya bau, tetap bau dia, ya kan? Tetap aja ya, namanya emang tempatnya. Ya udah bisa buri nggak apa-apa, nanti juga bau lagi. Udah nggak usah mikirin baunya Bu, itu udah itu urusan dia, ya, nggak usah diurus. Ibu nggak usah maksain dia harus harum atau itu udah fitrahnya kayak gitu udah. Ya. Ibu harumin bagian lain aja lah. Ya. Baik, beliau melarang bersuci dengan kotoran hewan dan tulang. 37 larang bersuci dengan batu kurang dari 3. Di secara jumlah. Dari Salman dia berkata, seseorang bertanya kepadaku, apakah temanmu itu Rasulullah mengajarimu sampai masalah buang hajat? Ini ceritanya, ada orang ngejek Islam. Ya. Orang itu datang ke Salman Farisi radhiyallahu anhu, bilang, emang teman kamu itu apa berisik banget ya? Teman kamu itu ngomong terus apa ngatur sampai buang air itu diatur. Nah, itu ngejek. Kemudian Salman dengan pede dijawab, ya, itu agama kami. Ya. Agama kami itu enggak cuma ngurusin masjid, sholat. Beliau melarang kami ngadep kiblat waktu buang air besar dan buang air kecil. Beliau bersuci dengan tangan kanan atau cuma bersuci dengan batu kurang dari 3. Masalah ini masalah detail, batu kurang dari 3. Batu minimal 3. Tetapi kalau misalnya batunya satu gede dan bisa 3 sisi boleh. Atau tisu misalnya kan, tisu. Tisu panjang gitu satu. Kita ambil satu sisi di sini, satu sisi tengah situ, dari sini. Tapi pastikan Bu, kalau misalnya udah 3 kali olesan, tetap aja kayak masih ada ragu, terusin lagi. Boleh nggak kita cebok pakai daun? Boleh. Selama daun itu bukan daun yang dimakan. Misalnya dijual, kan? Ibu jual daun bayam misalnya. Nggak boleh, itu kan bakal dimakan Bu. Tapi kalau misalnya di sawah, ada daun pisang, ambil dikit nggak apa-apa. Atau rumput yang gede, ambil dikit nggak apa-apa. Iya. Kalau daun punya tetangga, melihara tumbuhan, jangan dipetik, mulai jangan. Tergantung daunnya ya. Baik, 37-38. Keringanan bersuci dengan 2 batu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW pergi untuk buang air besar. Lalu beliau menyuruhku membawakan 3 batu. Tetapi aku cuma dapat 2 batu. Dan aku berusaha mencari yang ketiga. Namun aku tetap aja gak dapat. Lalu aku mengambil kotoran hewan yang kering. Nah, bahasa kasar ini, tai kering gitu. Ya, yang udah kering. Ya, dikeringkan oleh zaman. Dan aku bawa kepada Rasulullah. Jadi dibawa. Bukan jahat. Enggak, kiranya kan gini, ngiranya ini enggak masalah gitu loh, kan udah kering. Kemudian dikatakan, beliau hanya mengambil 2 batu dan membuang kotoran. Apakah Rasulullah, ini perhatikan, hadihi riks, ini adalah riks, ini materi ini penerjemahannya ini kurang tepat. Riks di sini tidak layak diterjemahkan najis, menurut saya. Riks di sini diterjemahkan kotor, gitu aja, bukan najis. Tidak semua benda kotor itu najis, ya. Gak semua benda kotor itu najis. Contohnya conge. Ada orang conge keluar conge. Atau upil, ingus, ludah. Gak enak kotor. tapi enggak najis. Iya, enggak najis. Begitu juga nih kotoran enggak mesti najis. Misalnya kotoran sapi, najis enggak? Yang lebih tepat tidak najis ya. Kotoran hewan yang bisa kita makan dagingnya itu tidak najis. Kambing, sapi, bebek, ayam, kotok, dan seterusnya. Enggak najis. Walaupun bau. Jangan lihat woy, baunya emang kayak gitu. Tapi jangan lihat mentang-mentang bau terus najis. Kadang kita juga bau, Bu. Tapi kita enggak najis. Hah? Ayam kotok enggak najis, Bu. Itu yang lebih benar. Tapi kalau misalnya Ibu lebih suka mengikuti pendapat Ustaz Ibu yang mungkin mengatakan itu najis, ya silakan. Saya enggak maksa. Tapi yang kotok ini, tai kotok, dan kambing, sapi, etc. dan seterusnya, itu tidak najis. Jadi kalau ibu injek, ya nggak masalah. Tapi masalah sih. Makanya di sini saya bilang, hadhihi rix, di sini maknanya kotor gitu aja. Nggak cocok buat cebok. Iya. Ibu misalnya konteksnya mau cebok nih. Cebok pakai tai bo yang kering. Pasti kan, aduh ngapain? Untuk membersihkan kotoran dengan kotoran kayak gak enak. Tapi tai kebo ini gak najis. Iya, jadi ibu misalnya membungkuk. Kita boleh gak kita megang benda najis? Gak boleh, kan? Tapi memegang tai kebo boleh gak? Boleh, karena gak najis. Ibu membungkuk tanaman pakai tai kebo, kayak tai kambing. Gak masalah. Pakai tangan gak masalah. Masalah sih, bau. Tapi gak masalah. Gak najis. Ibu bilang, ibu mah. Enggak mau ikut. Enggak apa-apa. Cuma nanti kalau misalnya di depan rumah ibu ada kotoran ayam. Terus keinjek sama kaki ibu. Ya udah tenang aja. Sholat. Gak dicuci gak apa-apa, cuman kan bau. Kalau misalnya... Dia kain? Itu najis kalau itu. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Sudah terlanjur nggak tahu nggak apa-apa. Ya, kalau yang itu nggak tahu nggak apa-apa ya. Baik, kemudian keringanan bersuci dengan satu batu. Ini masih berapa hari lagi nih. Dari Salawat bin Faiz dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, bila kamu bersuci dengan batu, maka gunakan dengan jumlah batu yang ganjil. Ganjil di sini, kalau misalnya asalnya kita ganjil, yaitu 3-5 batu. Dan memang kalau misalnya kita cebok, itu dengan hitungan ganjil. Iya, hitungannya ganjil, jangan genap ya. Maksudnya, minum airnya ganjil. Kemudian perlu bersuci hanya dengan batu hukumnya sah. Nah, bila salah seorang dari kalian pergi ke WC, maka bawalah 3 batu dan bersucilah dengannya. Itu telah mencukupi. Padahal walaupun ada air. Boleh. Walaupun ada air. Misalnya, malas saya pakai air. Pakai tisu aja. Bawa tisu dari kamar. Ambil tisu, kemudian ceboknya pakai tisu. Iya, boleh. Keren kalau di sini ada tisunya nih. Di WC sini. Karena gak ada air sekarang kan. Bawa tisu ya. Biar orang kalau misalnya orang pendatang gak tahu apa-apa. Dikirain ada air. Buang air besar di sini. Gak ada air. Kan bingung. Pakai apa ceboknya. Belum lagi nyetor deh pakai apaan. Kan bingung. Gak bisa nyetor pakai tisu kan. Gak mungkin. Iya kan? Nah, harusnya air yang disediain. Ya. Part 1 bersuci dengan air. Dari Anas bin Malik. Dia berkata. Bila Rasulullah SAW masuk WC, maka aku dan seorang anak sebayaku membawakan seember air dan beliau beristinja dengan air. Oke, bersuci dengan air, hukumnya sunnah, boleh. Dari Aisyah, ia berkata, perintahkan suami-suami kalian untuk bersuci dengan air. Karena saya, yaitu Aisyah, malu untuk mengatakan kepada mereka bahwa Rasulullah melakukan hal tersebut. Maksudnya apa? Jangan nunggu istri tetangga yang dakwahin suami kita. Gitu maksudnya. Ya, Aisyah kan istrinya Rasulullah. Rasulullah sudah wafat. Dan istri-istri Rasulullah itu enggak boleh dinikahi oleh siapapun. Ya. Setelah Rasulullah wafat, ya para sahabat kan punya istri masing-masing. Nah, terus Aisyah ini bilang ke istri-istri itu. perintahkan suami-suami kalian. Kalian perintahkan jangan sampai aku yang datang ke mereka-mereka. Kalian semua. Perintahkan suami-suami kalian untuk bersuci dengan air. Soalnya kalau saya ngomong, itu malu lah. Masa saya ngomong. Ntar kalian nanti cemburu nanti kan. Ya. Baik, sampai hadis 46 pada hari ini insyaallah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mau ada hadiah buku enggak? Atau enggak ada? Ada yang mau buku enggak? Atau enggak ada hari ini? Enggak ada. Ada. Hai, Bu Yudhar. Ini aja mungkin diakumulasikan pekan depan. Ya, pekan depan. Dua pekan lagi ya. Adain kuis lagi insyaallah taala. Nanti saya pengen ada ikhwan atau ibu-ibu yang hafal semua doa yang pernah kita kasih di sini. Jadi nanti store semuanya di store. Semuanya. Artinya juga hafalan dan artinya. Yang bisa baru saya kasih nanti. So, ya. Doa yang kemarin, yang sekarang, dan yang dua pekan lagi insyaallah. Ya gitu ya. Baik, insyaallah mudah-mudahan ibu sekalian, mas-mas sekalian, dan suami-suami juga, anak-anaknya mudah-mudahan semuanya Allah lindungi, Allah berkati, Allah jadikan sehat, dan Allah perbaiki semua kondisi keluarganya, ekonominya, sosialnya, psikologisnya, semuanya insyaallah ta'ala. Allahumma amin. Ya, hanya sekian. Insyaallah kita ketemu lagi dua pekan mendatang. Dan kalau misalnya nanti ada bentrok jadwal dengan ustaz terdekat, tolong kasih tahu. Ya, jangan sampai nanti ada bentrok, sehingga takutnya nanti ada omongan yang salah. Ya, saya tahu. Muslimah dan Anis. Oh gitu, tapi dekatnya. Kalau yang, nah yang dekatnya itu kalau bisa kasih tahu. Di rumah Johor. Lihat nanti. Nanti bapak-bapaknya mau enggak itu masalahnya. Ah, ini bapak-bapaknya aja belum ada yang jadi bapaknya semua nih. Masih muda semua nih. Kayak gitu banyak kan orang luar dia. Gimana sih lama-lama jadi kerjaan mama doang. Gimana lama. Nanti lihat nanti Bu ya. Soalnya laki-lakinya ini juga yang perlu dicari. Musyawarahin aja lah nanti. Oke, gitu aja Bu ya. Insyaallah ketemu lagi, kita tutup sama-sama dengan doa takbiratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.